dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali dengan satu dari tiga perkara. An-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, hukum qisas. Yang kedua ialah as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib lawan dari biker. Yang namanya sayyib ialah seseorang yang pernah menikah, seseorang yang menikah dengan pernikahan yang sah. Sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan dia berzina. Dan yang ketiga ialah al-mufariqu li dinihi at-tariqu lil jamaah. Seseorang yang berpisah dengan agamanya, yang meninggalkan al-jamaah. Hadis ini ikhwan fillah azakumullah menerangkan kepada kita bahwasannya hukum asal darah seorang muslim itu haram ditumpahkan. Hukum asal seorang muslim haram dibunuh. Muslim di sini meliputi semua kaum muslimin yang telah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Begitu pula yang terlahirkan di dalam di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin hingga dia dewasa. Semua kaum muslimin hukum asal darahnya adalah halal, baik dia muslim yang saleh atau muslim yang taleh, dia muslim yang sunni atau muslim yang hizbi. Semua kaum muslimin hukum asal darahnya adalah haram. Disebutkan dalam banyak dalil barakallahu fikum keharaman membunuh seorang muslim dengan tanpa hak, keharaman membunuh seorang muslim dengan tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Al-Hakim dalam Mustadraknya wa shahahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Kullu dhanbin 'asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafira." Awir rajulu yaktulu mu'minan muta'amida. Semua dosa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja. Ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man qatala mu'mina faghtubita biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu ada orang lain yang iri, yang kepingin berbuat seperti itu, dia iri dengan tindakan orang itu yang membunuh seorang mukmin sehingga orang lain kepingin berbuat seperti dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan fardunya, tidak pula menerima amalan sunnahnya. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla, ay la fardan wala nafla. Juga pada hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga datang dari sejumlah sahabat yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada haji wada, beliau bertanya, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Dikatakan yaumun nahr. Ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Dikatakan syahrullahil haram, bulan haram. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Dikatakan baladul haram, negeri yang haram. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Adapun dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengecam dengan tegas dan keras siapa saja yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, dengan tanpa haknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia adalah jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah persiapkan untuknya azab yang sangat besar. Ancamannya mengerikan. Barakallahu fikum. Ini nusus, nas-nas dalil yang sangat tegas menerangkan kepada kita tidak boleh, hukumnya haram menumpahkan darah seorang muslim dengan tanpa hak. Menumpahkan darah seorang muslim dengan tanpa hak. Maka hukum asal darah seorang muslim itu adalah haram. Barakallahu fikum. Kemudian dalam riwayat ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengecualikan ada beberapa keadaan di mana darah seorang muslim itu bisa ditumpahkan. Yang pertama ialah, kata Rasulullah SAW, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Dia membunuh seseorang muslim, kemudian dia dihukum qisas, nyawa dengan nyawa. Hadis ini sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-45. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ila akhir ayat. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab suci itu bahwasanya nyawa dengan nyawa, jiwa dengan jiwa. Di dalam ayat yang lain di Al-Baqarah ayat yang ke-178, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas pada orang-orang yang terbunuh. Merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Ila akhiril ayat. Ini barakallahu fikum, apabila orang yang terbunuh tadi sudah ada di tangan penguasa, ditangkap oleh penguasa, dan memang yang berhak untuk menjatuhkan eksekusi mati, hukuman mati, qisas adalah penguasa, pihak pemerintah, atau ditunjuk oleh pihak pemerintah. Sehingga hukum ini berlaku apabila orang tersebut atau pelaku pembunuhan tadi ditangkap oleh pihak penguasa. Dan yang kedua ialah dari waliul maqtul, keluarga dari pihak yang terbunuh, tidak ada yang memaafkan. Mereka semuanya minta dieksekusi mati, tidak ada yang memaafkan. Apabila ada salah satu dari keluarga korban yang memaafkan, maka kembali kepada hukum diat, tidak menggunakan hukum qisas. Hukum diat, membayar diat. Barakallahu fikum. Apabila telah terpenuhi dua ketentuan ini tadi, sudah ditangkap oleh pihak penguasa, waliul maqtul, dari pihak keluarga korban meminta supaya dieksekusi mati, tidak ada yang memaafkan, maka pihak penguasa yang kemudian menangani masalah ini, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ini hukum asal. Disebutkan oleh para ulama kita pengecualian. Ada beberapa pengecualian yang tidak mungkin diterapkan hukum qisas ini. Di antaranya ialah ayyaktulal walidu waladah, pembunuhnya itu orang tua, orang tuanya sendiri, korban pembunuhan anaknya sendiri, orang tua membunuh anaknya. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat la yuktalul walidu biwaladih, orang tua tidak bisa dibunuh, dihukum qisas dengan sebab membunuh anaknya. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang datang dari beberapa orang sahabat. Disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yuktalul walidu biwaladih, orang tua tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya. Ini pendapat jumhurul ulama. Al-masalah fiha khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, ayyaktulal hurru 'abda, ada seseorang yang statusnya merdeka membunuh seorang budak. Jumhur ulama juga demikian, la yuktalul hurru bil 'abd, seseorang yang statusnya merdeka tidak boleh dihukum qisas dengan sebab dia membunuh seorang budak. Masalah fiha khilaf. Ini kita bawakan apa namanya, hal-hal yang dikecualikan oleh para ulama, walaupun ada khilaf, sehingga bisa dikaji lebih lanjut tentang masalah poin-poinnya. Wa minha, di antara pengecualiannya, yang mereka bahas pula ikhwanatina azzakumullah, ialah ayyaktulal muslimu kafira, seseorang yang muslim membunuh orang kafir. Disebutkan oleh para ulama, kalau kafirnya kafir harbi, la yuktalul muslimu bihi ittifaqa, kalau kafirnya kafir harbi, maka seorang muslim tidak boleh dihukum qisas dengan sebab membunuh orang kafir harbi, dengan tabak khilaf di kalangan para ulama. Lianna qatlal harbi mubahun bila raibin. Sebab membunuh kafir harbi mubah hukumnya dengan tanpa keraguan. Tetapi kalau kafirnya kafir zimmi atau kafir muahad atau kafir musta'man, bukan kafir harbi, ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat la yuqtalu bih. Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang laki-laki membunuh wanita, atau wanita membunuh laki-laki? Nasnya kan al-untha bil-untha, perempuan dengan perempuan, al-hur bil-hur, merdeka dengan merdeka, al-abad bil-abad, budak dengan budak. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada laki-laki membunuh perempuan, atau perempuan membunuh laki-laki? Disebutkan apabila ada seseorang laki-laki membunuh wanita, yuqtalu biha bighairi khilafin, maka laki-laki itu dihukum qisas dengan sebab membunuh wanita dengan tanpa khilaf di kalangan para ulama. Ini beberapa hal yang mereka bicarakan dalam pembahasan ahkamul qisas. Al-muhim, hukum asal darah seorang muslim adalah haram kecuali apabila masuk dalam kerangka hukum qisas. Sudah ditangkap oleh pihak penguasa, keluarga korban tidak mau memaafkan, maka dijatuhkan hukum qisas, hukum eksekusi mati. Barakallahu fikum. Dikecualikan beberapa hal yang disebutkan tadi oleh para fuqaha kita. Ini hukum qisas terkait dengan teknis hukum qisasnya diserahkan kepada pihak penguasa. Hanya saja dari pihak penguasa dianjurkan sangat untuk memilih cara yang paling tepat dan paling cepat untuk merenggangkan nyawa orang tadi, dan diharamkan untuk melakukan yang namanya penyiksaan. Tidak boleh hukum qisas dicincang dulu, atau hukumnya haram. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muthlah, Rasul melarang dari tindakan cincang mencincang. Itu terkait dengan orang kafir, apalagi yang muslim. Sehingga dipilih yang paling cepat mati. Bisa dengan cara hukum penggal, carikan algujo yang berpengalaman dengan pedang yang sangat tajam, sekali ayun gelundung. Nah gitu ya, langsung merenggang nyawa. Atau dengan cara tembak. Ditembak di bagian yang sangat sensitif, yang kalau ditembak umumnya dia langsung mati. Di bagian jantungnya atau di bagian kepalanya begitu. Barakallahu fikum. Itu diserahkan kepada siapa? Kepada pihak penguasa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ats-tsayyibuz zani. Seseorang yang sudah pernah menikah dan dia berzina, disebut dengan zina muhsan. Zani muhsan, sudah pernah menikah sebelumnya, ternyata dia berzina. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menafsirkan, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan amma zina thayyib fa ajma'a al-muslimun ala anna haddahu ar-rajam hatta yamut. Adapun zina, perzinaan yang dilakukan oleh seorang yang thayyib, yang sudah pernah menikah sebelumnya, maka seluruh umat Islam sepakat hukum hadnya adalah dirajam sampai mati. Rajam hatta yamut, dirajam sampai mati. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Kaifiyahnya ada dua yang disebutkan dalam riwayat hadis. Yang pertama ialah dia dikepung, dipojokkan di sebuah tempat tembok misalkan begitu. Kemudian ada melingkar kaum muslimin yang merajam dia, dilempari batu di tengah-tengah sampai dia mati. Cara yang kedua, ditanam tubuhnya, dibikin lubang masuk, yang nampak hanya bagian atas tubuhnya dia, kepalanya yang kelihatan, dilempari batu kepalanya sampai dia mati. Itu yang namanya rajam. Semua ulama sepakat Thayyibuz zani itu dirajam hukum hadnya sampai mati. Ini barakallahu fikum, sekali lagi, apabila sudah sampai di tangan penguasa, entah dengan cara kepergok, atau kepergok ya, ketahuan. Nah, dan ada 4 saksi yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Semuanya bersaksi melihat dengan langsung itu peristiwa. 4 saksi. Atau dengan cara i'tiraf, pengakuan dari sang pelaku. Al-i'tiraf sayyidul adillah. Pengakuan dari sang pelaku. Dia melakukannya bukan karena dipaksa. Dia melakukannya bukan karena sedang fly, mabuk, gak sadar. Tapi dia melakukannya betul-betul dalam kondisi sadar, tidak ada paksaan dan tekanan. Dan dia thayyib. Dan sampai ke tangan penguasa. Maka dihukum rajam. Kalau tidak ada yang tahu, maka yang sangat dianjurkan adalah menyembunyikan keadaan dirinya. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Barakallahu fikum. Dengan taubat dan nasuha. Sudah, jangan dilaporkan, taubat yang baik, tinggalkan semua kehidupan hitam masa lalu, buka lembaran putih yang baru, taubat kepada Allah, jadilah rajulun saleh atau imra'atun salihah. Tapi kalau sudah sampai ke tangan penguasa, maka tidak ada lagi upaya untuk lepas. Yang ada adalah hukum rajam. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan thayyibuz zani, menunjukkan kalau dia bukan thayyib, kalau dia bukan thayyib, dia bukan thayyib alias dia fikir, maka hukumannya bukan rajam. Disebutkan dalam keterangan dan riwayat yang lain, kalau dia bukan thayyib, dia masih bikr, maka hukumannya jildu mi'atin wa taghribu 'am. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khudhu anni, khudhu anni, ambil dari aku hukuman raja, hukuman had ini. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan solusi bagi mereka perempuan-perempuan itu. Al bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu 'am. Gadis dengan gadis, gadis dengan perjaka, padahal gadis. Gadis dengan perjaka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Wa thayyibu bi thayyib jildu mi'atin wa rajam. Sementara thayyib dengan thayyib, yang sudah pernah menikah dengan sudah pernah menikah, itu dicambuk 100 kali dan dirajam. Ada kata-kata dicambuk 100 kali dan dirajam. Ini ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dicambuk dulu baru dirajam. Ada yang mengatakan langsung dirajam dengan tanpa dicambuk. Secara praktek yang ada di zamannya Rasulullah SAW pada masa itu, tanpa dicambuk langsung dirajam. Dalam beberapa kasus, kasusnya Ma'is, kasusnya Imra'ah Ghamidiyah dan segala macamnya, langsung dirajam dengan tanpa dicambuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza wadih. Ini sekali lagi tugasnya siapa ya, Khan? Tugasnya penguasa, tugasnya pemerintah. Baik. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mufariqu li dinihi at-tariqu lil jamaah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Seseorang yang meninggalkan agamanya dan seseorang yang berpisah dengan al-jamaah. Kalimat at-tariqu lidini, seseorang yang meninggalkan agamanya, yang dimaksudkan ialah murtad. Murtad, seseorang yang murtad. Naam, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Faqtuluh, bunuh dia. Itu hukuman Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Rawahul Bukhari an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini tidak ada bedanya apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, dia statusnya merdeka ataukah dia budak, pejabat ataukah rakyat, yang murtad dari agamanya, bunuh. Ini sekali lagi apabila ditangkap oleh pihak penguasa, bunuh. Barakallahu fikum. Ini apabila dia murtad dari agamanya, statusnya dia masih kafir, ketangkap penguasa. Adapun kalau dia murtad dari agamanya sebelum tertangkap pihak penguasa dan dia sudah bertaubat sebelumnya, sempat taubat, rujuk kepada Islam, murtad, ya, murtad dari agamanya, belum ditangkap oleh pihak penguasa, taubat, maka di sini dia tidak dihukum had, tidak dibunuh, sebab dia tidak lagi meninggalkan agamanya. Hadisnya kan dari kulidinih, meninggalkan agamanya, menunjukkan dia sudah kembali kepada agamanya, tidak lagi meninggalkan agamanya, dan belum ditangkap oleh pihak penguasa, maka dengan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibunuh. Adapun al-mufariqu lil jamaah, yang dimaknakan ialah kaum pemberontak, kaum khawarij, pemberontak penguasa, yang memberontak penguasa dengan senjata-senjata mereka. Ini barakallahu fikum, diizinkan untuk diperangi, diizinkan untuk dibunuh, dan yang melakukannya adalah pihak penguasa. Syarat yang kedua ialah apabila fitnah mereka tidak mungkin diredam kecuali harus dengan cara dibantai, diberangus, dibunuh. Penguasa melakukannya, dan yang kedua tidak ada lagi cara yang lain untuk meredam fitnah mereka melainkan harus dibunuh, maka dibunuh. Barakallahu fikum. Syarat yang kedua itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Ini khanafatin a'azakumullah yang ada pada riwayat ini, dan ini bukan pembatasan. Ada beberapa lagi tindakan-tindakan lain yang dalam Islam juga hukumannya bunuh. Di antaranya al-liwat, homoseksual. Homoseksual. Homo ya ikhwan. Al-liwat itu pada umumnya laki dengan laki. Barakallahu fikum. Sebagian ulama memasukkan dalam bab ini as-sihaq, perempuan dengan perempuan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Uqtulu al-fa'il wal maf'ul." Fa'il dan maf'ul, bunuh dia. Bukan isim fa'il, isim maf'ul ya. Pelaku dan korban, bunuh. Uqtulu al-fa'ila wal maf'ul. Ini hadis datang juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dipegangi oleh jumhurul ulama. Jumhur mengatakan siapa saja yang tertangkap, terbukti dengan sah, terbukti dengan bukti yang valid, ditangkap oleh pihak penguasa melakukan yang namanya luti atau liwat, maka hukumannya bunuh, dieksekusi mati dua-duanya. Begitu pula si hak, perempuan dengan perempuan. Sekali lagi yang melakukannya para penguasa, ikhwan. Penguasa-penguasa yang melakukan semacam ini, barakallahu fikum, dan apabila tertangkap oleh pihak penguasa, fallahul musta'an, bunuh. amalan yang lain yang juga dihukum bunuh ialah man ata zata mahramin, seseorang yang menggauli mahramnya sendiri, seseorang yang berzina dengan mahramnya sendiri, entah dengan ibunya, dengan putrinya, dengan saudarinya, dengan istri bapaknya, ibu keduanya, atau almarhum mahramnya, ditangkap oleh pihak penguasa dan terbukti dengan sah dia berbuat demikian, bunuh. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat hadis dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an, juga hadis Qurrah Ibnu Iyas as-sahabi radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qatala man tazawwaja bi imraati abih. An-Nabi alaihi salatu wasallam membunuh seseorang yang menikah, tanda kutip, menikah dengan istri bapaknya, dengan ibu tirinya, ya, bermain dengan ibu tirinya, dibunuh. Ini sahih riwayatnya, dan ini pendapat yang dipegangi oleh sebagian ulama, baik orang tadi sudah muhsan, sudah pernah menikah sebelumnya, ataukah belum muhsan, masih perjaka. Barakallahu'alaikum. Kalau ada yang sampai bermain, dalam tanda kutip, bermain dengan mahramnya sendiri, maka dihukum bunuh. Sekali lagi, ketangkap penguasa, kalau sudah tertangkap oleh pihak penguasa. Yang juga disebutkan oleh para ulama ialah sahir, tukang sihir, dukun-dukun yang juga tertangkap oleh pihak penguasa. Hah? Itu hukum hadnya adalah bunuh. Adapun hadis haddus sahir darbatun bisayf, hukuman had tukang sihir dipenggal dengan pedang, ini hadis as-sahih waqtu, yang sahih dia mauquf dari sahabat Jundub radhiyallahu taala anhu wa arba. Tapi secara hukum barakallahu fikum itu diambil oleh sejumlah para ulama kita. Tukang sihir ketika ditangkap oleh pihak penguasa dibunuh. Dan itu ada asarnya, ada contoh beberapa asar dari sebagian salaf, mereka membunuh sahir wasawahir, tukang sihir laki dan tukang sihir perempuan, bunuh. Naam, ada lagi yang lain, yaitu man waqa'a 'ala behimah, seseorang yang bermain dengan hewan ternak. Allahul musta'an. Dalam tanda kutip, ya, seseorang yang bermain dengan hewan ternak. Sekali kalau sudah ketahuan, terbukti dengan jelas berbuat demikian, ditangkap pihak penguasa, bunuh. Itu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ini pendapat yang disebutkan oleh sejumlah ulama kita. Barakallahu fikum. Ini beberapa yang mereka sebutkan, yang kana Allah, amal-amal yang lain yang membuat darah seorang muslim tadi barakallahu fikum terbunuh atau bisa dibunuh. Ada lagi yang mereka sebutkan, walaupun ada banyak ikhtilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini barakallahu fikum, di antaranya ialah tarikus salat, seseorang yang meninggalkan salat. Itu juga ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, ada yang mengatakan walaupun dia tidak kafir dibunuh, yuktal, dibunuh dia dikarenakan dia meninggalkan salat. Khilaf di kalangan para ulama barakallahu fikum. Kemudian juga ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan syaribul khamr, seseorang yang meminum khamr yang sudah ketangkap yang keempat kalinya. Ketangkap yang pertama, cambuk. Ngulangi lagi, tangkap lagi, cambuk yang kedua kalinya lagi. Ngulangi lagi, ketangkap lagi, cambuk yang ketiga kalinya lagi. Yang keempat kalinya, bunuh. Ini perbincangan panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dihukum bunuh, ada yang mengatakan enggak dihukum bunuh. Pendapat yang sahih, enggak dihukum bunuh. Kalau terkait dengan pemberontak jelas. Disebutkan dalam penjelasan yang lain, man syahros silah, seseorang yang menghunuskan pedang di tengah-tengah kaum muslimin. Ini juga diambil pendapat oleh sebagian ulama, mereka berhujjah dengan hadis man syahros silah thumma wada'ahu fadamuhu hadar. Barang siapa yang menghunuskan pedang kemudian dia tancapkan, maka darahnya dia hadar, tidak ada hukum kisasnya. Artinya darah dia halal ditumpahkan. Khilaf panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini, ikhwan barakallahu fikum. Naam, kemudian yang termasuk disebutkan oleh para ulama una jasus. Jasus ya ikhwan. Seorang muslim menjadi jasus mata-mata, bekerja untuk orang-orang kafir, memata-matai kaum muslimin. Idza tajassasa lil kuffar 'alal muslimin, ketika dia memata-matai kaum mukminin untuk orang-orang kafir. Sebagian ulama-ulama mengatakan boleh dibunuh, ubiha qatluh. Ini kalau sampai kepada siapa ya kan, sampai kepada pihak penguasa. Juga seseorang yang merampok, maling, menjambret dan segala macamnya, kemudian tuan rumah menjaga apa, membela diri, dan tidak mungkin bisa melawan maling tadi melainkan dengan cara bunuh, maka boleh dibunuh dengan kondisi yang sangat terpaksa. Tuan rumah atau korban yang terkena maling tadi, ketika dia melawan dan terbunuh, dia mati syahid. Kalau malingnya terbunuh, dia mati sangit. Nah, gitu ya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Barakallahu fikum. Naam, begitu pula ya khanafatin a'azakumullah. Para penyamun, kutta'ut turuk, para penyamun, ini semuanya juga disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum, pihak-pihak atau amal-amalan yang membuat darah seseorang muslim itu bisa ditumpahkan. Khulasahnya, hukum asal darah seorang muslim adalah haram, kecuali yang ada nas dalilnya dalam syariat bisa ditumpahkan. Itu ditumpahkan bihaqqih, dengan haknya. Barakallahu fikum. Hadis yang semacam ini khonafitina azzakumullah, ini adalah bantahan kepada kaum khawarij. Raddun alal khawarij, membantah kaum khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan tanpa hak, yang menghalalkan darah penguasa dengan tanpa hak. Ini kaum khawarij. Mereka dikenal sebagai safak lidima, pihak-pihak yang biasa menumpahkan darah kaum muslimin dengan tanpa haknya. Mereka menumpahkan darah penguasa dengan takwil, dikarenakan itu penguasa berhukum dengan standar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menumpahkan darah kaum muslimin dikarenakan takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Barakallahu. Dan ini subhanallah terus ada pada mereka sampai sekarang ini. Mereka rela untuk mengorbankan darah kaum muslimin dalam rangka untuk apa namanya melakukan aksi-aksi jihad mereka, katanya. Secara kenyataan yang mereka lakukan selama ini, pengeboman-pengeboman yang mereka lakukan barakallahu fikum, itu semuanya korbannya adalah nyawa-nyawa yang tidak berdosa, jiwa-jiwa yang enggak berdosa, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan anak-anak, dari kalangan kaum wanita, dan dari kalangan kafir-kafir zimmi atau kafir mu'ah. Allahul musta'an. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, perlu diwaspadai pernyataan sebagian salaf. Mereka menyatakan terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah secara keseluruhan, ma ra'a qaumun bid'atan illa istahallu as-saif, au bihadzal ma'na, tidaklah ada suatu kaum yang memiliki pemahaman bid'ah, melainkan mereka nanti akan menghalalkan pedang. Ini suatu pernyataan yang harus diwaspadai. Artinya barakallahu fikum, tidak hanya kaum khawarij yang memang dikenal menumpahkan darah kaum muslimin, ternyata itu pun juga terjadi pada siapa saja yang memiliki pemahaman bid'ah. Ketika mereka tidak mampu lagi muqara'atul hujjah bil hujjah, adu argumentasi, tidak mampu lagi untuk adu hujjah, adu dalil, maka yang terakhir kali mereka akan lakukan ialah adu fisik. Bukan perkara yang mustahil barakallahu fikum, mereka nanti akan menghalalkan darah orang-orang yang menyelisihi mereka, siap untuk menggunakan fisiknya, siap untuk membunuh siapapun yang menentang dia. Gerakan fisik, bukan lagi gerakan pemikiran atau pemahaman yang mereka tebarkan, tapi fisik. Tapi fisik. Ini diwaspadai. Diwaspadai itu artinya ya, hati-hati, jangan merasa aman. Mereka kan bukan khawarij. Menyimpang tak? Ya menyimpang. Tapi kan bukan khawarij. Tenang aja, nggak bakal ada macam-macam. Belum tentu. Ingat baik-baik pernyataan sebagian salafin ya. Barakallahu fikum. Mereka kalau sudah notok gitu ya, sudah tidak mungkin lagi bersuara, berhujjah, berargumentasi, berdalil, sudah KO di hadapan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan perkara yang mustahil fisik. Entah dengan pengeroyokan, entah dengan cara penggerudukan, entah dengan cara teror, entah dengan cara digebuki, entah dengan cara apa begitu. Dan bukan perkara yang mustahil akan membunuh. Barakallahu fikum. Ini diwaspadai satu, harus disadari oleh orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum, mereka nanti ujung-ujungnya adalah kesini. Juga diwaspadai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa saja yang menyimpang, diwaspadai gerakan-gerakan fisiknya. Barakallahu fikum. Dan itu kalau terjadi, betul-betul menunjukkan penyimpangan mereka lahir batin. Barakallahu fikum. Naam. Ini bikhtisar terkait dengan bab yang ke-29, ismatu damil muslim. Kalau muslim saja darahnya halal apa haram, maksum, terjaga, tidak boleh ditumpahkan, maka lebih-lebih lagi seseorang muslim yang saleh, lebih-lebih lagi seseorang muslim yang sunni, apalagi muslim yang alim dari kalangan ulama'ul muslimin, maka keharamannya lebih-lebih lagi. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tahrimu sabbil muslim wa muqatalati, keharaman mencela seorang muslim dan memerangi seorang muslim. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim itu kefasikan, memerangi seseorang muslim adalah kekafiran. Diterangkan di sini oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, qultu, saya katakan, kata Syekh Al-Haddadi, qultu, saya katakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qitaluhu kufrun, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, membunuh seseorang muslim adalah kekufuran, laisa huwal kufra akbar, bukan kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam, falaisa fihi hujjatun liman yukaffiru sahibal kabirah, maka pada hadis ini tidak ada hujjah bagi pihak yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yaitu kaum Khawarij. Waqad athbatallahu lilqatili 'indan mutlaqal iman, Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan mutlaqul iman, nama iman bagi seseorang yang membunuh dengan sengaja. Seseorang yang membunuh dengan sengaja masih dikatakan sebagai mukmin. Kata-kata mutlaqul iman itu nama iman, tapi iman dia enggak sempurna. Ada al-imanul mutlaq, itu maknanya iman yang sempurna, ada mutlaqul iman, semata-mata ada iman. Dia masih mukmin tapi enggak sempurna keimanannya. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan iman pada orang-orang yang membunuh dengan sengaja. Faqala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, ittatalu, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara mereka berdua. Saling perang, baku bunuh, tapi dikatakan sebagai mukmin. Fa athbata lahum subhanahu wa ta'ala al-iman ma'a kaunihima mutaqatilain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan adanya iman bagi mereka padahal mereka saling berperang. Wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un, dan barang siapa yang memaafkan saudaranya sedikit saja, ay 'afa waliyul maqtul 'anil qatil, yani keluarga yang terbunuh memaafkan sang pembunuh, fa asqatal qisas ila diyah, maka gugur hukum qisas dan kembali kepada hukum diyah. Dalam ayat itu Allah mengatakan min akhihi, masih dikatakan sebagai saudara muslim, ukhuwah. Fa athbatal ukhuwata bainal qatil wa baina waliyil maqtul. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan adanya ukhuwah, persaudaraan antara yang membunuh dan keluarga yang terbunuh. Wal maqsudu biha ukhuwatul iman, dan yang dimaksudkan adalah ukhuwah iman, bukan saudara nasab tapi saudara seiman. Falam yakhruj bil qatli minha, maka dia tidak keluar dari ukhuwah tadi dengan sebab pembunuhan. Famadunal qatli minal ma'asi, maka maksiat-maksiat yang lain selain pembunuhan, min babi aula, lebih-lebih lagi, masih dikatakan sebagai saudara seiman, masih mukmin. Kazina wasariqah, seperti perbuatan zina atau perbuatan mencuri. Wa fi sahihain min hadits Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sahihain dari hadis Abu Dzar bin Fari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati di atas itu melainkan dia masuk ke dalam surga. Qultu, saya tanyakan, kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina ya Rasulullah, dia mencuri ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qultu, saya tanyakan lagi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, dia mencuri ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tanya lagi, wa in zana wa in sarak, walaupun zina dan mencuri ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wa in zana wa in sarak ala ragmi an fi Abi Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar tidak suka. Itu ala ragmi an fi Abi Dzar. Wa kana Abu Dzar idza haddatha bi hadza, dan Abu Dzar ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, wa in ragima an fi Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak suka. Artinya betul-betul disampaikan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khulasahnya, ketika ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, itu masih muslim, tidak dikafirkan. Ketika ada seseorang yang membunuh seorang mukmin, itu tidak dikafirkan, dia masih muslim. Maka ketika Rasul mengatakan wa qitaluhu kufrun, membunuh atau memerangi seorang muslim adalah kekufuran, itu bukan kufur akbar, bukan kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi kufrun asghar, kufur kecil, maka dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam riwayat ini, khonatina azakumullah, wadih, haram hukumnya mencaci maki seseorang muslim, kufur hukumnya, kufur asgar, membunuh seseorang muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mutasabbani ma qala fa'ala al badi'i minhuma hatta ya'tadiya al mazlum. Al mutasabbani ma qala. Dua orang yang saling mencaci, yang saling mencerca, seperti yang mereka katakan berdua. Fa'alal badi' minhuma. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai mencela. Hatta ya'tadiyal madhlum, hingga yang terzalimi melampaui batas, ikut mencaci maki dan mencerca pula. Ini ditanggung dua-duanya dosanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzal Ghifari radhiyallahu an, riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufur illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah ada seseorang yang menuding orang lain dengan kefasikan atau dengan kekufuran melainkan akan kembali kepada dia kalau yang dituduh tidak demikian keadaannya. Juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, indah Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan sifatnya kaum mukminin, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang suka melaknat, tidak pula orang yang kotor keji ucapannya, tidak pula orang yang kasar ucapannya. Juga dalam hadis Bukhari Muslim dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka sama seperti membunuh seorang muslim, seorang mukmin. Ini semuanya hadis yang menerangkan kepada kita haramnya mencaci maki kehormatan seorang muslim. Juga dengan hadis yang di atas, fa inna dimakum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baradikum hadza. Maka hukum asal mencela seorang muslim haram. Hukum asal mencaci maki seorang muslim haram. Bukan termasuk akhlaknya seorang mukmin. Termasuk mencaci maki seorang mukmin ialah al-la'an, melaknat dia. Itu hukumnya haram, dihukumi sama seperti membunuh seorang muslim. Termasuk mencaci maki seorang muslim ialah menuding dia, menuduh dia, menfonis dia dengan kefasikan, dengan kekafiran. Dikatakannya orang fasik atau orang kafir atau seorang mubtadi atau seorang hizbi dengan tanpa hak. Seperti yang dikatakan dalam hadis Abu Dzar di atas, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufur illa irtaddat alaih idza illam yakun sahibuhu kadzalik. Segala bentuk ucapan-ucapan yang mengandung unsur celaan, unsur cercaan masuk dalam kata-kata ini, sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim itu dikatakan kefasikan. Pelakunya adalah orang yang fasik, orang yang fajir. Termasuk termasuk mencaci maki dan mencela seorang muslim ialah menyebarkan keaiban-keaibannya, menyebarkan cacat-cacat yang dia miliki di forum umum. Di forum umum. Itu termasuk asbu syatm. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh sebagian salaf, seingat saya dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga ulama yang lainnya, membedakan antara seorang mukmin dan fajir. Mereka mengatakan al-mukmin yasturu wa yansah. Seseorang yang mukmin yang beriman menutup aib saudaranya dan menasihati empat mata. Wal fajir yahdiku wa yafdah. Orang yang fajir itu menjatuhkan kehormatan saudaranya dan membongkar aib saudaranya di depan umum. Itu namanya orang yang fajir. Kalau yang pertama namanya nasihat, yang kedua ini namanya sabushatam, mencaci maki seorang mukmin, itu kefasikan. Barakallahu fiik. Nah, yang namanya ayaf boh itu ya di depan umum, di forum bebas seperti sekarang ini. Barakallahu fiikum, walaupun kebanyakannya salafiyin ahlus sunnah, caci maki fulan bin fulan, dia begini begini begini, terus bilang dajjal, kadzab, apa gitu ya. Wah, diungkapkan semua isi hati yang ngamuk-ngamuk begitu. Ada yahtik wa yafbah. Masuk pula dalam kategori yahtik wa yafbah menggunakan media-media yang ada, yang dibaca oleh semua pihak. Menggunakan Facebook, nama-nama disebutkan fulan, disebutkan, caci maki, dicela dan segala macamnya dengan nama-namanya langsung. Itu termasuk asbuh syatam. Yahtik wa yafbah. Atau dengan apalagi media yang lainnya yang dibaca oleh semua pihak, itu semua termasuk asbab wasyatam. Sifat yang orang beriman barakallahu fikum yastur wa yansah, merahasiakan aib seseorang, dinasihati. Yastur wa yansah, dinasihati. Kalaupun memang harus menyampaikannya di forum umum, menggunakan uslubun am, uslub umum yang biasa dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, uslubun nabawi. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa kok ada sebagian kaum, sebagian pihak yang mengatakan demikian-demikian? Sebagaimana pada kisah Jabarirah, Rasul mengatakan ma balu qaumin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin alwala innamal wala'u liman a'taq. Umum bahasanya, kenapa ada suatu kaum yang menentukan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Semua syarat yang tidak ada pada kitabullah itu batil, walaupun 100 persyaratan. Yang namanya wala itu diberikan kepada yang membebaskan budak. Itu bahasanya ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Itu uslub nabawi. Ada sebagian pihak, gitu bahasanya ya. Ada sebagian pihak yang mengatakan demikian. Itu perkara yang batil. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Ada sebagian pihak yang berbuat demikian. Ini perkara yang salah. Wah, itu namanya uslub na'am. Itu diperbolehkan dalam syariat dan itu merupakan sifatnya Rasul alaihi salatu wasalam, uslubnya Rasul alaihi salatu wasalam, dan itu merupakan sifatnya seorang mukmin. Itu bukan mencela, bukan mencaci maki, itu namanya menasihati. Menasihati barakallahu fikum. Ketika ada waktunya, ketika ada suatu kondisi yang tepat dengan maslahat yang tepat, maka bisa kita yafdah, kita bisa bongkar kaiban-kaibannya di depan umum dengan pertimbangan maslahat dan madharat. Ada aturan mainnya. Dah serampangan barakallahu fikum. Hadza huwa. Dabi sibabul muslim fiskun. Mencela, mencaci maki seorang mukmin adalah kefasikan. Ini seorang mukmin dikatakan fiskun. Lebih haram lagi hukumnya barakallahu fikum apabila yang kamu cela itu seseorang yang memiliki sebuah kedudukan. Semacam para ulama. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a dalam risalah beliau, "Madza yajibu minat ta'amuli ma'al ulama." Itu risalah kecil. Ini tahun dulu dan berapa lama itu. Saya punya fotokopian letak-letak kayak gitu ya. Buku apa ini kita perhatikan gitu. Wah, ini buku pusaka ini. Buku yang dulu kala ini. Nah, ya. Diterangkan tegas di situ ya kan, bahwasanya riba, kemudian sabu syatam, hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang kamu ghibai, yang kamu caci maki, yang kamu jela, itu para ulama. Lebih haram lagi, lebih bahaya lagi kalau yang kamu caci maki itu para sahabat. Kufur kalau kamu mencaci maki Rasulullah SAW dan para anbiya yang lainnya. Semakin tinggi martabat seseorang dan kamu caci maki, semakin besar dosanya. Barakallahu. Ini sab wa syatam. Dan yang terjatuh dalam perkara-perkara yang semacam ini, barakallahu fikum, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan diduga yang namanya ahlus sunnah jamaah sab wa syatam, jamaah caci maki, enggak. Justru yang terjatuh pada perkara-perkara semacam ini dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tidak ada satu ahli bid'ah pun, tidak ada satu orang yang menyimpang pun, melainkan dia pasti akan mencaci maki para ulama. Dia akan pasti akan mencaci maki orang-orang yang mulia. Pasti itu. Pasti itu. Ya. Dan itu termasuk termasuk fenomena yang terus marak sampai zaman sekarang ini. Lebih semarak lagi ketika muncul Sekte Haddadiyah yang ngawur itu, yang menghizbikan semua orang yang menyelisih dia. Kullu man khalafa fahuwa hizbi. Semua yang menyelisihnya hizbi. Itu Haddadiyah. Itu jelas-jelas sab wa syatam wa tahzib wa tabdi. Itu mesti. Barakallahu fikum. Disemarakan lagi dengan jamaah takfir dari kalangan jamaatul jihad dan sekte-sekte khawarij yang lainnya yang mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Ini kafir. Dan juga jamaah takfir yang suka mengkafirkan pihak yang lain yang bukan kelompoknya dengan tanpa hak. Mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Begitu pula ya khana fitna azakumullah sebelum Haddadiyah. Kelompok Sururiyah pun juga demikian kelakuannya. Jangan kamu kira mereka itu orang yang orang yang lembut gitu ya, taklif, tidak pernah yang namanya tahzir-tahziran, tidak pernah yang namanya caci maki dan segala macam orangnya halus, masya Allah, terzalimi gitu. Tidak. Justru kali pertama munculnya pihak Sururiyah mencaci maki para ulama kita. Siapa yang mengatakan ulama kita dikatakan sebagai ulama haid dan nifas kalau bukan sururiyin? Siapa yang mengatakan ulama kita sebagai ulama ya yang seperti mumi-mumi hidup? Otaknya di zaman onta, badannya di zaman milenium, sururiyin. Siapa yang mengatakan ulama-ulama kita sebagai ulama sultan, ulama penguasa, penjilat penguasa dan segala macamnya? Sururiyin. Siapa pula yang mengatakan ulama kita mutasyadidin, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku dan segala macamnya? Sururiyin. Barakallahu fikum. Istilah sigharul ulama dari sururiyin. Siapa itu? Itu sigharul ulama. Itu bukan kibarul ulama, sigharul ulama. Ulama kecil gitu. Yang dimaksudkan semacam Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, semacam Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah pada masa itu. Dan yang mereka sihur ulama. Barakallahu fiik. Dari mereka semua justru yang terjatuh pada sab wa syatam dari kalangan Haddadiyin, dari kalangan Sururiyin dan seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka-mereka itulah yang berbuat demikian. Dan orang-orang yang sudah mulai pelan-pelan bergerak dikit-dikit menuju ke arah penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Entah dikit-dikit menuju kepada Haddadiyah, dikit-dikit menuju kepada Sururiyah, ini yang paling banyak, dan segala macamnya. Barakallahu fikum, itu akan terjatuh pada perkara-perkara yang semacam ini. As-sab wa syatam. Ahlu sunnah luar biasa. Hati-hati dalam berbicara. Hati-hati. Sabarnya luar biasa. Barakallahu fikum. Sabarnya luar biasa. Dipentungi sana kemari. Yang satu mentung. Mendung lagi. Sabar, tidak ada caci maki, tidak ada cercaan, tidak ada apa begitu. Ya, gitulah ya, Pak. Barakallahu fikum. Ya kalau penurut pasar harus berbicara ya secara umum dengan uslubun nabawi. Itu uslubun nabawi. Tolong dicamkan Bapak, itu uslubun nabawi. Ya, ketika menyampaikan secara umum mabalu qaumin, kenapa ada pihak begini, sebagian pihak mengatakan demikian dan segala macam, itu uslub nabawi ya ikhwan. Barakallahu fikum. Apalagi di forum-forum umum semacam ini. Hah? Ada sebagian pihak yang menolak uslub satu ini. Ditolak sama mereka. Mereka itu senangnya cuma nyela-nyela gitu aja, nyindir-nyindir. Kalau enggak senang sama orang, bawa langsung belak-belakan aja nyebutkan namanya begitu. Lah itu ngajari orang lain dengan pelajaran yang enggak benar. Mengajari orang lain jadi orang fajir namanya itu. Uslubnya umum, uslubun 'am. Ahlussunnah ya ikhwan tidak pernah yang namanya sabu syatam. Kalaupun mereka berbicara itu bihaqqin dan bukan namanya sabu syatam. Yang namanya sabun usyatam itu bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Tapi kalau disampaikan, dilafalkan dengan hak, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan bukti-bukti yang akurat, pada tempatnya, mempertimbangkan maslahat dan madaratnya, itu bukan namanya sabun usyatam. Barakallahu fikum. Itu namanya rudud. Dibahasakan dengan rudud, bantahan-bantahan, tahdirat, tahdir-tahdir. Dan sesungguhnya dinamakan dengan sebut dengan bahasa an-nasihah, menasehati. Nasihat kata dengan bahasa halus, kata dengan bahasa agak sedikit kasar. Hah? Sebagaimana nyuci baju kan gitu ya. Ada kalanya kotorannya sedikit, ya cukup dicelup-celup begini, hilang kotorannya. Ada kalanya harus disikat, kosrok-kosrok, kasih sabun, kosrok-kosrok, kasih apa namanya? Pemutih, kasih kosrok-kosrok, enggak hilang-hilang, diucak-ucak segala macamnya sampai hilang. Ya jangan dibuang dulu masih bagus. Ya. Kalau enggak mungkin ya jangan dibuang gitu aja udah rusak. Itu ahlus sunnati wal jamaah. Ini harus dicamkan baik-baik. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, semua panah-panah mereka tertuju kepada ahlus sunnah. Tuduhan yang macam-macam dikatakan sebagai jamaah tabdi', dikatakan sebagai jamaah tahdzir, dikatakan sebagai jamaah caci maki, dikatakan sebagai jamaah cerca, apalagi ya, Pak? Dikatakan sebagai mutasyadid, orang yang kaku, yang keras. Dikatakan sebagai macam-macam. Dan itu semuanya adalah perkara yang tidak benar adanya. Ahlu sunnah bura'a min hadha. Mereka semuanya berlepas diri dari semua tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala bisaf. Jam berapa adanya ya, Pak? Jam berapa adanya? Pas. Pas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kan? Oh sudah. Nama ya kan. Insyaallah pada pembahasan berikutnya akan kita sebutkan sedikit hal-hal yang dikecualikan dari pembahasan haramnya sabul muslim. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa sebagian pihak di zaman sekarang ini barakallahu fikum ketika membaca sesuatu permasalahan atau membahas mengulas permasalahan, mereka separuh-separuh bahasnya itu. Mereka ini yang senang dikatakan sebagai jamaah taklif, kelompok yang suka takliful qulub ini, padahal taklif-taklifan itu mereka menyampaikan terkait dengan apa, larangan, haram mencaci maki, haramnya mencela, haramnya ini, haramnya ini, haramnya ini, haramnya ini terus dengan mutlak tanpa ada perincian. Hadza khata. Itu perkara yang salah barakallahu fikum. Ya, sebagaimana mereka ketika berbicara terkait dengan ilmu, menyampaikan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, terus ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Itu tok dengan tak ada keterangan-keterangan yang lainnya. Sama siapa belajar ilmunya? Enggak disinggung. Bagaimana kalau belajar kepada orang yang masybuh, full syubhat, enggak disinggung. Itu juga kesalahan. Bicara lagi masalah ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, kencang, ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah. Tidak ada pembicaraan masalah apa obat ukhuwahnya itu. Ukhuwah di atas apa, untuk apa, karena apa, dasarnya apa, apa konsekuensinya, apa ketentuannya, enggak dibahas. Pas ukhuwah, ukhuwah, ukhuwah. Nah, semacam ini pemahaman-pemahaman yang mulai banyak beredar tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang harus diluruskan. Sebab pada kenyataannya prakteknya keblinger. Artinya kebelinger. Begitu ada yang tampil membantah pemahaman yang menyimpang, laki-laki itu merusak ukhuwah kaum muslimin. Loh, Lalu melakukan ingkaran mungkar dibilang merusak ukhuwah kaum muslimin. Nah, ketika menampilkan keterangan para ulama tentang bahaya jamaah tabligh, bahaya ikhwanul muslimin, bahaya haddadiyin, bahaya sururiyin, bahaya tokoh-tokoh hizbiyin, tampilkan keterangan ulama atas segala macamnya, tapi itu sibuk dengan fitnah, enggak sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu yang syar'i, jangan sibuk dengan fitnah semacam itu. Loh, inilah menampilkan keterangan para ulama terkait dengan kelompok-kelompok sesat kok dikatakan sibuk dengan fitnah. Itu ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga di zaman sekarang ini harus ada ketentuan-ketentuan, rincian-rincian yang detail. Barakallahu fikum, supaya dipahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Insyaallah taala nabtahilahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.